curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kasus maning jan. Ayo ngangel temen ya dadi ngurip ya anak kasus pehawane jan. Oke. Anu Kang, anggar jenengan request lagu maring Yes Radio, biasanya lagu sing maring jenengan senengi apa aja jan? Yo main takon. Lagu SMS utawa miss call utawa panggilan tak terjawab utawa tak ada jaringan. Ayo handphone be lagu ya. Kulit lagu sing gampang-gampangan bae contone. Lagu sing isine gue per karo dewek contone ge. Neng stasiun ku milir. Senang baca khawatir gue bar stasiun ku milir tuh gari anak lagu. Neng stasiun karang kandri. Jajal kena namplotas kepriwe dilin jajal. Oke ge, berbicara masalah stasiun yang dari kemutan. Yang udah cerita Kang, cerita tentang kondektur sepur. Kayak apa? Titiki. Neng stasiun ku milih, kowe ngeserke aku lungo ning kono. Golek kerja kanggo. Ya anak kondektur arep liwat ge. Yo kasus kak kasus. Karcis. Karcis, tokna kabeh karcis e yo Kang, ayo jetal. Aja pada ngokok pokok dompet malah karcis e tokna kabeh gara pemeriksaan. Anak penarikan karcis ge kondektur wis tekan ge. Ayo gegan bae ne. Karcis. Karcis e kan de yo tokna ne yo. Kondektur ya. Wah, Chan. Mujur nyong dadi wong urip iki wis ya. Ora dadi bojone kondektur, jajal kan dadi bojone kondektur, apa ora jan? Menceng modele nyong sih. Eh, kowe ngomong aja janji deplak wis jajal. Sing bener kowe penumpang ora kene bok, penumpang macam-macam kampung malah. Wah, konduktur kesu. Dongane nyong anu mengucapkan rasa syukur Pak kondektur. Nyong iki dadi wong wadon nuli bojo ora kondektur. Loh, nang apa? Apa salah dadi bojo kondektur? Hahaha, Rika keton ke orang-orang ngelingok na lagu. Bulane ya, mani-mani disetel radione. Radio kan gua kampilan tuh, kayak gue ya orang ngerti lagu. Oke, ngelingok na, Lana lagu dangdut sing menceritakan bagaimana susahnya menjadi seorang bojo kondektur. Lagu apa? Hahaha, ngelingok na depit. Aduh nasib, deneng ora mujur. Duwe bojo, gawe ane kondektur. Apa ke ajur? Gara-gara ben wengi, jalu ke mujur. Eh, kok udah nyanyi sembarangan kue? Kue udah nyitang na lagu terus orang bain-bain. Udah nyitang na lagu sengawan bengesuk sore. Udah mikir kue karutak, kor dengkul. Mana ganti-ganti lagu sekarang pada wakil kue sekeping kue? Kue lagu nentuk aja kue, yuk. Salah kue lagu dari kak. Duh, gak terus kayak ngapa sih bener lagu netur, kondektur. Ger, ngok na. Siapa tahu nasib lagi mucur. Duwe bojo, gaweane kondektur. Insya Allah, tahun ngarep bisa dadi kaji mabrur. Wah, jangan aku ramak mutuisan ini dari bojo kondektur. Aja bain-bain di ngarep kondektur. Bisa kena kartisnya, kok kena kartisnya? Oh, kartis. Kartis. Nih, kartisnya nyong, cincin bae. Ngene. Duduk. Rikar maling diri, Kak. Masa doleh, gue terinang kartis, sana tulisannya mbok. Jurusannya Gumilir, Surabaya, weh. Baca maning ya, Gumilir Surabaya. Dibaca kartisnya ya. Oke, yuk andrani, yuk ke 10. Tuh jurusan Gumilir Surabaya, Gumilir Bandung. Nah, kan maling Surabaya kan mau no, pas sepusing mau, guys. Jurusan maling anak. Oh, kasus maning malah salam lebu gerbong. Mudun. Bah. Mudun. Beban yang setuju kartis bayar maling Surabaya. Oh, iya, iya, orang mudun ke yang. Oh, jadi kok kesasar maling Bandung. Oh, no, tidak ini nanya orang, tulungi nanya orang, karpat nanya. Wis tak ingatkan nanya ya. Nah kan Surabaya kan mbak sepusi mau. Waduh, tuh ngangel. Lah, Rika Baya kondektur kan reang. Wah, karcis. Karcis dari kan dikangen ya Kang, ternak Kang. Gua jambambak nungguin jajal. Aja mbak sang mau nungguin jajal Kang. Kayak sepur, kayak gerbong, kayak. Aja gedrokan sekarang pada kayak gue. Ngekam. Kondekturnya rainnya ganti apa ya? Ganti kepriwe. Dah pengen anu jarku raine mandan petas iki malah dadi Kayak jenang ae kowe ireng lunteng maning. Eh, padahalnya kondektur kowe pas macam-macam kowe kampung melakukan kene. Penek binang jero kebong apa? Kondektur arek sulut cu. Kayak Doraemon. Eh, ari ngomong sing bener, Kak. Ari ndeplek lambene sing bener, Kak. Kampung malah. Wis ana siki karcis iki Kak tonang ene. Oh, karcis ya, karcis. Mangan jol. Waret. Wis ana karcis ae. Nyah, mangas teman-teman baru karcis. Lek kok Duduk, kirikar maling diri, Kak. Maling Surabaya, kowe nang karcis lan tulis sana nang karcis. Bumirin Surabaya. Ya wis bayar kowe iki ya, 33.500. Maling bawa karcis kowe iki nang stasiun Bumilir. Ge, Kang, aduh, jangan kasus maning jan. Rika kowe berarti tunggu-tunggulane penumpang sing mege. Ge kan no sepur jurusan Bumilir maring Bandung. Kok malah dadi maling Surabaya terus kowe sih? Nek kirikar maling Surabaya kan nembak sepur sing mau. Suarane bang, dasek. Beri kali dari kondektur sih bener kan, dan nyasar-nyasarkan penumpangnya ya, Sal. Kayaknya untuk kartis bener-bener, kan Bumilir main Surabaya. Kamu jurusan Bandung ke Pripe, kayak keluarganya nyong ke. Anak segerbong kayak keluarganya nyong kabeh. Anak main Surabaya kabeh. Mudu nang stasiun Gubeng kabeh Surabaya. Jadi, Bandung-Bandung ke Pripe. Astagfirullahaladzim, kayak ada sepur jurusan maring Bandung. Orang maring Surabaya orang, orang mampir maring anak. Tika, anak orang ambil takon kayak karo dulur-duluran nyong ke. Eh, penumpang-penumpang gerbong kereta api yang terhormat, melek matane, anjur turu, kandane ne. Nyuar takon maring kuwe padha. Rika-rika kabeh kuwe padha mudhun nang ndek. Hah? Surabaya. Dene Surabaya kabeh. Kuwe lakon nek stres. Iki jalan nang gerbong. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.